Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah durusul muhimmah li'amatil ummah, pelajaran yang penting untuk segenap umat muslimin, mukminin, baik berkaitan masalah akidah maupun berkaitan masalah fikih kita bahas nanti, ataupun berkaitan masalah tafsir yang sekarang kita berada di dalamnya. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini naam yang dikenal dengan keguncangan, namun berisikan tentang tanda-tanda hari kiamat atau awal permulaan hari kiamat. Bahwasannya hari kiamat sudah dekat dan akan tiba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'aluka an-nasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah hari kiamat itu yang tahu ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Memang sudah dekat ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya, antara jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di hari tersebut Allah Ta'ala guncangkan guncangan yang sangat dahsyat hingga manusia mengira orang itu pada mabuk, padahal enggak mabuk, karena guncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mengerikan. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Apa artinya? Yaitu hari yang kalian melihat saat itu, guncangan yang sangat dahsyat tersebut, engkau melihat atau menyaksikan orang-orang yang semula menyusui anaknya lari dari sesuanya. Maksudnya itu sudah enggak ingat lagi, ingin menyelamatkan masing-masing. Kemudian di hari tersebut kalian menyaksikan apa? Nam yang semula hamil keguguran seketika. Bayangkan itu, ngeri sekali. Dan kau melihat manusia mabuk padahal enggak mabuk, tapi azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hari kiamat, barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan sebelum hari kiamat. Karena di hari kiamat tersebut tinggal orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita lewati, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat kecuali apabila di muka bumi sudah tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, la taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah datang hari kiamat, nah barakallahu fikum, kecuali ketika di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. Jadi ketika tinggal orang-orang jahat, setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rih angin yang sangat halus, lembut, selembut sutra, kemudian kaum mukminin meninggal dunia, tinggallah orang-orang jahat. Disitulah tegak hari kiamat, wa'iyadu billah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min syirrin nas man yudriku as-sa'ah wa man yudrikuna as-sa'ah wa hum ahya," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mereka menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Kenapa? Karena memang saat itu tinggal orang jahat. Orang mukmin kemana? Orang muslim kemana? Ahlu sunnah sunniun salafiyun pada kemana? Sudah meninggal dunia. Dengan angin yang lembut tadi yang Allah Ta'ala utus. Setelah apa? Setelah dimusnahkannya Ya'jud wa Ma'jud. Itu kan ada masa, ada waktu. Disitulah Allah Ta'ala mengutus angin yang sangat lembut sekali. Nah, karena tragedinya, gambaran globalnya sebelum kita memasuki ayat yang mulia ini, barakallahu fikum, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah menumpas Dajjal, itu keadaannya tenang sesaat. Setelah itu ternyata muncullah fitnah besar, yaitu Ya'jud wa Ma'jud. Semuanya dibasmi selain kelompoknya Ya'jud wa Ma'jud. Telaga pun sekali hirup, sekali sedot habis. Paham ya? Sekali padahal. Nam Ya'jud wa Ma'jud. Allah musta'an. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau tidak ada satupun yang mampu. Mereka langsung lari ke bukit. Bukit apa? Bukit Tur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disitulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Nah, barakallahu fikum, berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya. Akhirnya Ya'jud wa Ma'jud dimusnahkan. Karena memang Ya'jud Ma'jud ini bisa dikatakan ganas-ganas itu ya. Inna Ya'jud wa Ma'jud mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud itu perusak di muka bumi ini. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, mereka pun apa, diwafatkan, mereka semuanya dimusnahkan dalam keadaan nah barakallahu fikum, tidak ada sejengkal nah barakallahu fikum orang menelapakkan kaki kecuali ada Ya'jud Ma'jud di situ. Maksudnya bagaimana? Penuh dengan bangkai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus air hujan. Nah, dibersihkan bumi tersebut dari kotoran Ya'jud Ma'jud. Setelah itu barulah Allah Ta'ala mengirim angin yang sangat lembut, selembut sutra tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya bahwasannya hari kiamat sudah dekat. Cuman kapan datangnya? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah riwayat akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas sekarang Ya'jud Ma'jud sudah ada. Di mana? Di mana kira-kira tempatnya? Eh? Di mana kira-kira tempatnya? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Kisahnya dalam surat Al-Kahfi itu yang dibentengi oleh Raja Dzulqarnain. Nam cuma di mananya wallahu a'lam. Naam. Kita baca barakallahu fikum suratu Al-Zalzalah yang artinya adalah keguncangan. Naam. Zalzala yuzalzul, zalzala yuzalzilu zalzalatan. Guncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini telah diguncang dan guncangan yang sangat dahsyat. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kemudian bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Jadi setelah guncang mengeluarkan benda-benda berat di dalam bumi tersebut. Wa qala al insanu ma laha, akhirnya manusia pun saling bertanya, ada apa ini? Kok sepertinya ada apa? Mereka merasa heranil, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi mengkabarkan na barakallahu fikum kabar-kabarnya, bisa bicara. Bisa bicara. Naam, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwasanya Rabbmu telah memberikan perintah kepadanya. Diperintahkan untuk mengguncang dari itu. Ngeri sekali barakallahu fikum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari tersebut manusia muncul, manusia na barakallahu fikum berkumpul barakallahu fikum dalam keadaan bermacam-macam jenisnya untuk diperlihatkan amalannya, dikumpulkan, karena semula mereka di dalam kuburan, dibangkitkan, dikumpulkan untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Tidak ada satu amalan pun yang nam terluputkan, semua ditampakkan semuanya. Kita lihat berikutnya, faman ya'mal mitsqala dzarrah khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Paham ya? Sekecil apapun yang dia amalkan walaupun kecil akan ditampakkan nanti. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal melakukan sebuah perbuatan kejelekan walaupun sekecil biji dzarrah, ya roh, dia akan melihatnya, akan dibalas di situ barakallahu fikum. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu tudan man yazra yahsud. Artinya apa? Artinya apabila baik amalannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika amalan yang jelek, dia akan mendapatkan apa? Kejelekan. Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi. Nah, kemudian barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Karena di hari tersebut, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkan. Nah, kemudian semua perbuatan yang hamba lakukan, ada dua kemungkinan. Kalau hamba tersebut termasuk orang-orang yang Allah ta'ala ampuni, orang-orang yang baik, Allah ta'ala akan ajak dia berduaan. Nah, maksudnya apa? Tidak dijabarkan di hadapan halayak ramai. Paham ya? Dulu kamu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sekarang aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Jadi tidak di hadapan halayak ramai, tapi orang-orang kufar wal munafikin dan orang-orang intinya yang amalannya amalan jelek, kemudian Allah ta'ala tidak mengampuni di hadapan halayak ramai. Ya, dipermalukan intinya, walayyadu billah. Naam. Syahidnya ayat yang mulia ini, surat Az-Zalzalah ini barakallahu fiikum, adalah surat yang perlu kita renungi kembali karena di dalamnya terkandung tentang kejadian-kejadian hari kiamat, awal permulaan hari kiamat di antaranya. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih, maudhu' as-surah. Nah, maudhu' as-surah yaitu pembahasan surat ini. Kandungan surat ini membahas masalah apa? Kita lihat. Amaratul qiyamah wal jazaa' 'alal khairi wasyarr. Tanda-tanda hari kiamat dan balasan untuk amalan kebaikan dan kejelekan. Apa yang maksudnya ya? Ini yang akan dibahas nanti dalam surat Az-Zalzalah ini. Na'am barakallahu fikum. Mengenai tanda-tanda hari kiamat. Dan tentunya tanda-tanda sangat banyak sekali. Ada tanda-tanda yang kubra, ada tanda-tanda yang apa? Sughra. Termasuk tanda-tanda sughra matinya manusia. Paham ya? Matinya manusia termasuk alamat sughra, tanda yang kecil. Paham ya? Tapi kalau alamatul kubra, tanda-tanda yang besar, ya seperti munculnya dajjal. Nah, barakallahu fikum. Karena dajjal itu nanti akan berkuasa di muka bumi ini selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Nah, terus bagaimana ya Rasulullah, di hari yang seperti setahun bagaimana salatnya kita? Kata sebagian para sahabat, Rasulullah menyatakan, takdirkanlah sebagaimana perkiraan-perkiraan yang ada, diperkirakan seperti waktu-waktu biasanya. Karena mereka mungkin menganggap salatnya sekali toh, paham ya? Karena sehari seperti setahun. Salatnya apakah cukup sekali? Itu maksudnya para sahabat tanya, apakah salatnya cukup sekali? Nah, dalam sehari seperti setahun itu kata Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan, perkirakanlah dengan perkiraan-perkiraan. Maksudnya itu tetap salat lima waktu, hanya saja diperkirakan waktu-waktunya. Paham? Nah, ngeri sekali. Dajjal memiliki dua perkara yang jadikan ujian dan fitnah. Tangan dajjal, kanannya dajjal, na barakallahu fikum, itu membawa surga, tapi neraka bagi kaum mukminin. Yang kirinya na barakallahu fikum, neraka. Paham ya? Tapi neraka tersebut justru surga bagi kaum mukminin. Na barakallahu fikum, tapi neraka bagi orang-orang kufar yang mengikutinya. Pengikut dajjal paling banyak dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita. Walayyadzubillah. Na barakallahu fikum. Kita lihat tasmiyatuha, penamaan surat Az-Zalzalah ini. Sumiyat surat Az-Zalzalah awi zilzal, dinamakan dengan surat Zalzalah, guncangan atau zilzal, sama artinya. Na'am barakallahu fikum. Liftitahihi bil ikhbar an hudutsi zilzal al-anif qubail yaumil qiyamah. Qubail yaumil qiyamah. Kenapa kok dinamakan Zalzalah? Karena ayat ini atau surat ini dibuka dengan pengkabaran tentang terjadinya guncangan yang sangat dahsyat, yang mengerikan sebelum datang hari kiamat. Ini masih sebelum datang hari kiamat, di awal permulaan. Paham ya? Oleh karena itu hadis yang sering antum baca, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Itu maknanya apa? Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang di atas al-haq, senantiasa ditolong, unggul di atas al-haq sampai mendekati hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat, maknanya sampai mendekati hari kiamat. Tidak membahayakan orang-orang yang mengganggu al-haq tersebut, dan tidak membahayakan orang-orang yang merendahkan al-haq tersebut. Ahlus sunnati wal jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun naziyah, gak membahayakan orang-orang yang mengganggu ahlus sunnah. Na'am barakallahu fikum. Sampai kapan? Ila qurbi yaumil qiyamah. sampai mendekati hari kiamat. Ingat-ingat ya, karena ketika hari kiamat gak ada lagi orang baik. Nah, pertanyaannya untuk antum, Abu Muhammad, siap gak jawab? Bismillah. Nah, siapa yang menghancurkan Ka'bah nanti hari kiamat? Lu ketika di Makassar sudah pernah tak tanya, siapa? Atau khair insyaallah, siapa? Antum mah ingat gak? Dari Habasyah, dari Ethiopia. Ingat? Dari Khuwaisirah, lain. Apa? Asukoten. Asukoten nanti lain lagi pembahasannya. Dari namanya sampai tertukar. Apa? Taruh dulu, apa? Duh, khususan. Yang jelas, yang jelas. Atau ya masalah nanti diluruskan. Siapa? Duh, kuasaten. Masih terpleset sedikit. Antum? Antum Abdurrahman. Duh, suwai kotain. Duh, suwai kotain. Hadisnya sahih, Nabi Hurairah dalam Sahih Muslim. Nam yukharribul Ka'bah du suwaiqatain yaumil qiyamah. Dalam riwayat lain min al-Habasyah. Maksudnya apa? Akan menghancurkan Ka'bah nanti dari kiamat du suwaiqatain. Orang yang memiliki dua betis kecil dari Habasyah, dari Ethiopia. Disebutkan dalam na barakallahu fikum syarahnya itu, dia posisinya dua betisnya kecil, hitam, pendek orangnya. Tapi bisa menghancurkan bagaimana? Karena enggak ada lagi kalimat tauhid sudah. Ka'bah itu gak ada sekelilingnya orang-orang yang beribadah lagi. Jadi nanti batu-bata Ka'bah tersebut itu ditopati satu persatu. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengendakinya. Walaupun dahulunya, sebelumnya Allah ta'ala masih melindungi ketika tentara gajah ingin menghancurkannya. Dipimpin oleh siapa waktu itu? Abraham. Khair insyaAllah. Siapa? Abraham. Abraha, nah barakallahu fikum, pasukan gajah. Gajah yang paling besar ya, gajah yang naikin oleh siapa? Abraha. Siapa nama gajahnya? Mahmud. Ingat-ingat itu ya. Nah barakallahu fikum, kisahnya bisa dilihat dalam Al-Fusul, Fisiratul Rasul, atau di kitab-kitab yang lainnya. Nah barakallahu fikum, jadi sebab penamaan surat ini dengan Az-Zalzalah, karena diawali dengan apa? Diawali dengan penyebutan tentang awal kejadian hari kiamat. Nah barakallahu fikum, awal mulanya sebelum terjadi yang lebih dahsyat lagi, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Sampai orang melihat, kok ada orang mabuk, padahal enggak mabuk itu loh. Goncangan itu ngeri sekali goncangannya itu. Nah walakin adzaballahi syadid. Tapi adzaballahu taala yang adzab Allah Subhanahu wa taala yang nah barakallahu fikum dahsyat tadi itu. Allahu musta'an. Naam, nasallaha assalamata wal afiyah. Kita baca sedikit lagi. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian ayat ini atau surat ini terhadap yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya surat apa sih sebelumnya itu? Surat apa? Al-Adiyat atau surat Al-Bayyinah sebelumnya? Al-Bayyinah ya, kita lihat. Naam lamma dzakarallahu taala fi akhir surat Al-Bayyinah wa'id al-kafir wa wa'd al-mu'min wa anna jazaa'al kafirin naru jahannam wa anna jazaa'al kafirin naru jahannam wa jazaa'al mu'minin jannatun bainahum. Naam barakallahu fikum. Apa itu? Benar enggak itu? Bainahuna itu ya. Tapi itu kok terpisah ya, nanti kita lihat nanti. So, terkadang cetakan ini seperti tulisannya terkadang ada yang keliru, salah cetak itu bisa juga. Cuman kita lihat nanti tulisannya itu. Naam jannatu bainahuna. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat dulu, awali dulu. Lamma dzakarallahu taala fi akhir surat Al-Bayyinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Bayyinah, semuanya sudah hafal insyaallah ya. Antum ingat-ingat baik-baik akhir surat Al-Bayyinah. Nam jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum maradwan dzalika liman khasyya rabbah. Kita lihat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Bayyinah ansaman bagi orang kafir. Di mana orang kafir? Di dalam api neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Naam. Dan janji wa wa'dal mu'min, dan janji orang mu'min, wa anna jazaa'al kafirin naru jahannam, dan bahwasanya balasan untuk orang-orang kafir di mana? Di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Ahlu kitab itu siapa? Al-Yahud wa Nasara. Dari kalangan musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Wal'iyadu billah. Berikutnya, wa jazaa'al mu'minin naam jannatin, jannatun, dan balasan bagi orang-orang mukminin adalah surga-surga. Itu wal'alam ya, itu tulisannya kalau benar naam barakallahu fikum bainahuna. Wal'alam, soalnya itu enggak jelas juga ya maknanya apa kira-kira? Apa maksudnya kira-kira itu? Nah, yang jelas kalau jannatun benar, tapi kalau jannatun baina huna, ini kurang tepat ini. Nah, barakallahu fikum. Cuman nanti kita lihat cetakan yang lain, mungkin ada cetakan yang lain ya. Karena kalau jannatun kok gitu dalam tepat. Terkadang cetakan seperti itu. Nah, cuman di sini mau dicocokkan pun gimana tuh bapaknya? Ini sebelumnya mu'annas. Ini tiba-tiba kalau dibaca jannatu bayyin juga enggak tepat juga. Yang jelas kita baca yang jelas saja sini. Wa jazaa'ul mu'minin jannat, dan balasan bagi orang mukminin surga. Jelas itu ya dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah. Naam. Barakallahu fiikum. Waktu dzalikal jazaa' wa ba'du imaratihi wa huwa az-zalzalah wa ikhrajul ardi asqalaha. Dan naam barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa taala waqata atau waqtanya. Berarti komanya yang keliru. Komanya yang keliru berarti kan? Makanya kalau ada koma di situ, kalau misalkan bainahuna, nah barakallahu fikum murad tepat, tapi kalau bainahuna, nah itu komanya tadi enggak ada. Komanya di situ enggak ada, itu tepat. Paham ya? Nah, kita ulangi lagi. Karena terkadang peletakan koma aja sudah kadang bikin orang bingung gitu kan, enggak diperhatikan baik-baik ya kan? Nanti komanya enggak di situ benar. Kalau komanya enggak di situ, entar komanya itu kan. Kita ulangi lagi. Tak masalah. Lamma dzakarallahu taala fi akhir surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Baqarah wa'idal kafir wa wa'dal mu'min, yaitu menyebutkan tentang balasan atau ancaman bagi orang kafir dan janji bagi orang mukmin, wa anna jazaa'al kafirin naru jahannam, dan bahwasanya balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka jahannam. Wa jazaa'al mu'minin jannatun, dan balasan bagi orang mukmin adalah surga. Bayyana huna. Nah, ini tepat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini waqta dzalikal jaza. Tepat sekarang. Tapi komanya enggak di situ. Ya kan, komanya enggak di situ. Ahsan barakallahu fikum. Naam, Allah Ta'ala menjelaskan di sini waktu balasan tersebut. Wa ba'da imaratihi, dan sebagian tanda-tandanya. Maaf salah Abdurrahman. Awana jeneng benar bayyana huna. Jadi komanya justru setelah jannah tersebut. Naam. Apa? Bayyana huna waqta dzalikal jazaa. Allah Ta'ala menjelaskan di sini di dalam surat Az-Zalzalah ini waktu terjadinya apa? Pembalasan. Wa ba'da imaratihi, dan sebagian tanda-tandanya. Wa huwa az-zalzalah, itu guncangan. Wa ikhrajul ardi asqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Wallahu a'lam apa bendanya. Yang jelas kita yang kita tahu kalau kita gali terkadang ada batunya. Cuman yang berat ini tentunya lebih ngeri lagi gitu loh. Jadi keluarkan tersebut. Allahu musta'an. Wa anna kulla insanin sayujaza fi dzalikal yaum, dan bahwasan setiap manusia akan dibalas di hari tersebut. An masaqili apa itu? Naam, an masaqili adz-dzarri min al-khairi aw asy-syarr, maka pada hari tersebut manusia akan dibalas. Naam barakallahu fikum, bahkan sampai yang seberat apa? Seberat biji darah. Biji darah itu ada yang mengatakan biji gandum, biji sawi. Yang intinya itu sekecil apapun gitu yang dia lakukan, minal khairi aw syarr, berupa kebaikan ataupun kejelekan, akan dibalas di situ. Akan dibalas semuanya. Nah, barakallahu fikum. Karena nah, mengenai darah ini ada yang memaknakan terkadang ada sekecil semut hitam, ada kadang-kadang ada yang sekecil biji sawi. Intinya secara globalnya sekecil apapun amalan kebaikan maupun kejelekan akan dibalasi. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita ambil satu lagi ya. Sababu nuzuliha, sebab turunnya surat Az-Zalzalah ini. Sebab turunnya Az-Zalzalah ini. Kana al-kuffaru yas'aluna katsiran 'anil sa'ah wa yaumil hisab. Dahulu kebanyakan orang kufar itu banyak bertanya tentang hari kiamat ini dan hari enam perhitungan. Fa'abana lahum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka fi hadis surah, dalam surat ini, alamatil qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Fahasib, menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Naam. Tujuannya apa? Liya'lamu, agar mereka mengetahui, anna ilma dzalika indallah, bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu orang. Wala sabila ila ta'yini dzalikal yaum, dan tidak ada apa? Tidak ada celah untuk memastikan, nah, atau tidak ada jalan untuk memastikan hari tersebut. Naam. Lil 'ard wal jazaa' wal hisab, untuk di na'am barakallahu fikum, sodorkan, ditampakkan amalannya, dan untuk dibalas serta diberhitungkan. Itu enggak dipastikan kapan harinya. Paham ya? Nah, hari tersebut enggak di apa? Enggak dipastikan. Cuman al-'ard di sini, na'am barakallahu fikum, itu bagi orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin cuma disodorkan saja. Ini dulu antum dulu kalian mengamal seperti ini. Ini hisab yang yasira, maknanya itu. Tapi kalau orang kafir, nah, disebutkan kejelekannya amalnya di hadapan khalayak ramai. Paham ya? Sehingga dipermalukan. Tapi kalau orang mukmin, hisabnya sira, walaupun hisab dengan hisab yang mudah, itu maksudnya cuma apa? Cuma art, ditunjukkan saja. Ini dulu kamu pernah mengamal seperti ini, dan hari ini aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya apa? Hisab yang sira dengan hisabnya orang kufar. Wa alhamdulillah. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillah rabbil alamin.